Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Kita masih membahas tentang metodologi transfer hadis dari seorang guru kepada muridnya. Telah kita sebutkan secara umum bahwa metodologi transfer hadis ya dari seorang guru kepada muridnya ada 8. Ya, telah kita sebutkan atau telah kita rinci ada 4 yang pertama yakni as-sima, kemudian yang kedua al-qiraah, yang ketiga yang ketiga ijazah. Tapi baru 3 ya. 3 yang sudah kita jelaskan. Ya ini as-sima atau as-sama, as-sama min lafdhi syekh. Kemudian al-qiraah ya, kalau as-sama yakni dia langsung mendengar syekhnya membacakan hadis tersebut. Ya. Kalau al-qiraah syekhnya hadir, ada orang yang membacakan hadis, kemudian syekhnya hadir di sana ikut menyimak. Sedangkan al-ijazah yakni seseorang memberikan izin kepada orang lain untuk meriwayatkan atau meriwayatkan darinya apa yang meriwayatkan riwayat-riwayat dari gurunya. Jadi sang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan dari dia tanpa dia membacakan ya, atau tanpa dia menyimak bacaan tersebut. Jadi dia sekedar memberikan izin saja. Ini namanya al-ijazah. Baik, sekarang kita masuk ke metode transfer yang keempat yang disebut sebagai al-munawalah. Al-ijazah, kemudian terakhir al-munawalah. Qala hafizahullahu ta'ala al-munawalatu. Yang keempat adalah al-munawalah. Al-munawalah ini syekh memberikan kitabnya atau meminjamkan kitabnya untuk disalin agar diriwayatkan oleh muridnya. Ya, di al-munawalah ini syekh memberikan kitabnya atau meminjamkan kitabnya untuk disalin oleh muridnya agar dia bisa meriwayatkan. Baik. Al-munawalah ini secara bahasa, nah ini tidak disebutkan oleh beliau. Al-munawalah artinya al-atiyah, pemberian. Ya, al-munawalah artinya pemberian. Kemudian jenisnya kata beliau, al-munawalatu nau'ain. Al-munawalatu nau'an. Al-munawalah itu ada 2. Yang pertama makrunatun bil ijazah. Ya. Al-munawalah yang diiringi dengan ijazah. Jadi syekhnya bukan hanya memberikan kitab saja, tapi juga diiringi dengan izin. Ya, silahkan engkau meriwayatkan kitab ini dariku. Saya seperti itu bentuk izinnya dia atau bentuk ijazahnya dia ya kepada muridnya. Baik, ini jenis yang pertama makrunatun bil ijazah. Ya, dia diiringi dengan ijazah dari syekhnya. Qala wa hiya a'la anwa'il ijazah mutlaqan. Maka ini merupakan ijazah yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Karena syekhnya bukan hanya memberikan izin saja, tapi memberikan kitab untuk disalin atau kitab kepada muridnya. Entah itu untuk diberikan kepada dia atau sekedar disalin saja. Makanya kata beliau, wa hiya a'la anwa'il ijazah mutlaqan. Ini merupakan jenis ijazah yang paling kuat. Wa min suwariha ya, di antara bentuknya an yadfa'a syekhu ila talibi kitabahu wa yaqula lahu hadha riwayati an fulan farwihi anni, ya, thumma yubqiyahu ma'ahu tamlikan au i'aratan liyansakhahu. Bentuknya bagaimana? Seorang guru dia memberikan kepada muridnya sebuah kitab. Kemudian dia mengatakan, ini adalah riwayatku dari si fulan. Maka riwayatkanlah riwayat-riwayat ini dariku. Silakan engkau meriwayatkannya dariku. Nah, ini kan dia ijazah, tapi ini ijazah tapi dikasih kitab. Tsumma yubqiyahu ma'ahu tamlikan. Kemudian kitab itu dia berikan kepada muridnya. Artinya kitab itu menjadi milik muridnya. Au i'aratan liyansakhahu, atau dipinjamkan agar sang murid bisa menyalin. Jadi sama saja, ya, mau itu disalin oleh muridnya kemudian dikembalikan, atau memang langsung dimiliki oleh sang murid. Maka ini sebagaimana yang disebutkan Syekh Mahmud Tohan, a'la anwa'il ijazah mutlaqon. Ini merupakan derajat ijazah yang paling tinggi, karena syekhnya bukan hanya memberikan ijazah saja, tapi juga memberikan kitab untuk dimiliki atau untuk disalin. Ya. Kemudian yang kedua, mujarradatun, ya, anil ijazah, cuma diberi kitab saja, enggak ada pengijazahan. Suratuha an yadfa syekhu ila talib kitabahu muqtasiran ala qawlihi hada sama'i. Bentuknya seorang syekh memberikan kitab kepada muridnya, ya, dan dia hanya mengatakan, ini adalah, ya, riwayatku. Ini adalah riwayatku, tanpa kemudian memberikan izin. Silahkan engkau meriwayatkan dari, ya, dari riwayatku. Enggak. Ya, paham ya bedanya? Jadi munawalah, ada yang makruna bil ijazah, ada yang mujarradah anil ijazah. Nah, kedua bentuk munawalah ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Qala hafizahullahu ta'ala hukmu riwayati biha, ammal makruna bil ijazah, fatajuzu riwayatu biha, wahia adna martabatan minas sama wal kira'ah ala syekh. Ya. Adapun makruh nabil ijazah, maka yang demikian diperbolehkan. Dan tingkatannya lebih rendah daripada sama dan kiroah ala syekh. Ya, jadi dia sama yang paling tinggi, kemudian kiroah ala syekh. Kemudian yang ketiga, munawalah ma'al ijazah. Atau ijazah ma'al munawalah. Ya, baru ijazah secara mutlak. Jadi tingkatannya kalau kita kembalikan kepada tingkatan dari mulai sama, sama yang paling tinggi, kemudian yang kedua adalah al-qira'ah ala syekh, kemudian yang ketiga al-ijazah ma'al munawalah, kemudian yang keempat, ya, al-ijazah faqat, ya. Qala wa ammal mujarrada 'anil ijazah fala tajuzu riwayatu biha 'ala sahih. Adapun hanya sekedar munawalah tanpa diiringi dengan ijazah, maka tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ya, karena dia tidak diberikan izin oleh gurunya untuk meriwayatkan. Ya. Jadi ini al munawalah. Jadi munawalah itu yang diiringi dengan ijazah. Ya, ini yang diperbolehkan. Baik, sekarang lafaz-lafaz adanya. Apa lafaz-lafaz adanya? Ya, ketika menyampaikan hadis yang didapatkan dengan al munawalah. Ya. Maka di antara lafaz-lafaz al munawalah, ketika dia menyampaikan, kata beliau, al-ahsan an yakul, ya, nawalani, au nawalani wa ajaza, ya, wa ajaza li. Yang paling bagusnya ketika dia menyampaikan hadis yang dia dapatkan dengan metodologi munawalah, dia mengatakan nawalani, ya, nawalani artinya memberikan hadis secara munawalah kepadaku, ya, atau nawalani wa ajaza li. Ya, atau dia memberikan hadis secara munawalah dan memberikan ijazah kepadaku. In kanat munawalatu maqrunatan bil ijazah. Apabila munawalahnya berkaitan dengan atau bergandengan dengan ijazah. Kemudian wa yajuzu bi ibaratis as-sama' wal qira'ah muqayyadah. Dan diperbolehkan juga untuk menggunakan lafaz, ya, dengan ibarat sama dan juga qiraah muqayyadah, tapi dia muqayyadah artinya dikaitkan. Haddatsana munawalatan, au akhbarona munawalatan wa ijazatan. Ya, jadi dia menyampaikannya ya dengan lafaz sama tapi disambung dengan atau diikat dengan munawalah. Sehingga orang tidak mengira bahwa dia mendengar atau dia mendapatkan secara qiraah, enggak. Tapi dia mendapatkannya secara munawalah. Baik. Ini munawalah. Jadi dia kalau dia diiringi dengan ijazah dia menjadi lebih tinggi daripada al ijazah ya. Al ijazah ma'al munawalah ini posisinya dia di atas ijazah. Ya, munawalah ma ijazah atau ijazah ma munawalah ini posisinya di atas al ijazah. Qala al khamisatu yang kelima al kitabah. Sekarang yang kelima, kitabah. Suratuha an yaktuba syekhu masmu'ahu li hadirin au ghaibin bi khattihi au amrihi. Al-kitabah bentuknya adalah seorang syekh menuliskan apa yang dia dengar ya bagi orang-orang yang hadir atau orang-orang yang tidak hadir dengan khotnya atau dengan perintahnya. Ya. Jadi dia menuliskan kitab ya riwayat-riwayat yang pernah dia dengarkan. Baik itu dia menuliskan sendiri atau dengan cara dia menyuruh orang untuk menuliskannya. Dia mendiktekan, kemudian ada orang yang menulis. Qala anwa'uha hiya nau'an. Ya. Bentuknya ada dua. Nah, ini sama dengan al-munawalah. Ya, yang pertama makruhnah bil ijazah, ka ajastuka ma katabtu laka au ilaika. Bentuknya ada dua. Yang pertama digandengkan dengan ijazah, seperti dia mengatakan, aku mengijazahkan kepadamu apa yang aku tulis bagimu. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Jadi dia mengirimkan tulisan, riwayat-riwayat. Ya, kemudian di akhir di akhir risalahnya tersebut, ya, di akhir risalahnya tersebut dia sebutkan, ya, silahkan engkau meriwayatkan hadis-hadis yang kusebutkan dalam risalah ini. Misalnya seperti itu. Ini jenis yang pertama. Jadi dia menulis surat, ada hadis-hadisnya di sana, periwayatan hadis, kemudian di bawahnya ditulis bahwa silakan ya izin darinya untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Yang kedua, mujarradatun anil ijazah, tanpa diiringi dengan ijazah. Ka'an yaktubalahu ba'da al-ahadith wa yursilaha lahu wa la yujizahu bi riwayatiha. Yang kedua tanpa diiringi dengan ijazah. Seperti dia menulis sebagian hadis lalu dia kirimkan, dia menulis surat. Dalam suratnya ada hadis-hadis. Ya, dengan sanadnya misalnya. Kemudian dia kirimkan hadis tersebut kepada seseorang tanpa adanya izin. Ya, tanpa adanya ucapan misalnya silakan kau riwayatkan hadis-hadis yang aku tulis ini. Maka bagaimana hukum periwayatan yang demikian? Ya. Maka kata beliau hukum riwayati biha ammal makruna bil ijazah far riwayatu biha sahihah. Adapun yang dikaitkan dengan ijazah maka riwayatnya benar sahih ya. Ya, bahkan dia sama kayak apa tadi munawalah. Wa hiya fi sihhati wal quwwah kal munawalati al makrunah. Dari sisi kesahihan dan kekuatan dia sama dengan munawalah yang dikaitkan dengan ijazah. Ya sama saja kan ya, ngasih kitab. Kalau ini bentuknya surat. Ada beberapa hadis dalam surat tersebut dengan sanadnya. Lalu dia izinkan, dia katakan kepada orang si penerima surat tadi, silakan kau meriwayatkan hadis ya yang terdapat dalam risalah ini. Sama enggak dengan dengan al-munawalah al-makrunah? Jawabannya sama. Sama saja. Ya. Adapun yang kedua, amal mujarradah anil ijazah fa mana'a ar-riwayatu biha qaumun wa ajazaha akharun wa sahih al-jawaz inda ahli al-hadith li isy'ariha bi ma'nal ijazah. Adapun yang kedua tanpa dikaitkan dengan ijazah. Jadi tidak ada perizinan dari orang yang menyampaikan hadis. Silakan meriwayatkan dariku. Ya, maka sebagian ulama melarangnya. Artinya dilarang meriwayatkan dari al-kitabah ya tanpa adanya izin dari yang menulis kitab atau yang menulis surat. wa ajaza akharun. Yang kedua, memperbolehkan. Sebagian orang, sebagian ulama memperbolehkan. Ya. Kemudian wassahih, yang benar, al-jawazu inda ahli hadith. Menurut ahli hadith, yang demikian diperbolehkan. Li'ish'ariha bima'na al-ijazah. Karena ketika dia mengirimkan surat tersebut, ya ini ada semacam izin. Ya, semacam izin. Ketika dia sudah mengirimkan surat tersebut, seakan-akan apa? Dia sudah mengizinkan atau mengijazahkan untuk meriwayatkan riwayat-riwayat yang tertulis di sana. Ya, sehingga yang benar bahwa yang demikian diperbolehkan. Diperbolehkan, misalnya kita mendapatkan surat dari seorang syekh, ya, kemudian dia bawakan di dalam surat tersebut hadis dengan sanadnya, ya, sanad dari gurunya dia sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya, dia kirimkan surat itu kepada kita, maka yang demikian boleh bagi kita untuk meriwayatkan. Jadi kita semacam mendapatkan ijazah dari beliau. Baik. Untuk riwayat itu saja, ya, bukan riwayat yang lain. Untuk riwayat yang ada dalam risalah tadi saja, ya, tidak meluas, ya. Kemudian hal tushtaratu al-bayyinah li'i'timadi al-khat. Nah, kemudian ada pembahasan khusus tentang al-kitabah ini. Ya, al-kitabah itu kan tulisan, ya. Tulisan yang kita mungkin tidak melihat syekhnya itu menulis, atau bukan syekhnya sendiri yang memberikan, tapi melalui perantara, melalui kurir misalnya. Sehingga ada satu permasalahan, ya. Apakah kita harus memastikan risalah yang ditulis itu, ya, yang sampai kepada kita itu memang tulisan sang syekh atau bukan? Nah, ini kan permasalahan. Ya enggak? Maka kata beliau, ishtarata ba'duhum al-bayyinah 'alal khat wa da'au anna al-khatta yushbihul khat wa huwa qaulun dha'if. Sebagian ulama mempersyaratkan, ya, bukti. Harus ada bukti bahwa ini merupakan khot dari sang syekh. Kenapa? Karena mereka menganggap wadda'au annal khot yushbihul khot. Bahwa khot seseorang, ya, bisa ditiru. Ya, seseorang bisa meniru khot orang lain. Ya, wahwa qaulun dha'if. Dan ini merupakan pendapat yang lemah. Merupakan pendapat yang lemah, kata beliau. Wa minhum man qala yakfi ma'rifatul maktub ilaihi khat al-katib li'anna khat al-insan la yashtabihu bighairihi wa huwa sahih. Nah, pendapat yang kedua bahwa cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah khat sang syekh tanpa harus kemudian dicari bukti-bukti pendukung bahwa ini benar-benar bukan tiruan. Ya, ya, selama itu mirip khatnya atau sama dengan khat sang syekh, maka cukup kita untuk menerimanya. Kenapa? Li'anna al-khatta al-insan la tashtabihu bighairih. Karena yang namanya tulisan manusia tidak sama dengan tulisan yang lainnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wahwa sahih. Dan ini yang dikuatkan oleh beliau. Ya. Jadi cukup kita tahu ini khatnya si syekh, ya, khatnya syekh sudah mencukupi. Tanpa kemudian kita mencari bukti bahwa ini betul-betul khatnya. Selama kita tahu, oh, ini adalah khotnya syekh, maka sudah cukup. Kemudian bagaimana menyampaikan hadis yang disampaikan melalui al-kitabah? Al-Fadl ada, kata beliau, tasrihu bilafzil kitabah. Kaqaulihi kataba ilayya fulan. Ya. Ya, ini ketika orang ingin menyampaikan sebuah hadis dengan al-kitabah, dia menggunakan lafad kataba ilayya fulan. Si fulan menuliskan hadis untukku. Atau awil ityanu bi alfadis as-sama' wal qira'ah muqayyadatan. Ka qawlihi haddatsani fulan kitabatan au akhbarani fulan kitabatan. Dia menggunakan lafaz-lafaz as-sama' dan qira'ah tapi muqayyad, dikaitkan dengan kitabah. Haddatsani fulan kitabatan au akhbarani fulan kitabatan. Baik, ya. Jadi ini juga boleh. Ya, lafaz umum, lafaz sama, tapi diiringi dengan apa? Dengan kitabatan. Kemudian metodologi yang keenam, al-i'lamu, al-i'lam. Pengumuman. Ya, pengumuman. Bentuknya bagaimana? an yukhbira syekhu at-taliba anna hadzal hadits aw hadzal kitab ya sama'uhu. Yaitu seorang syekh mengkhabarkan kepada sang talib bahwa hadis ini atau kitab ini merupakan riwayat-riwayatnya. Jadi dia hanya ngomong saja bahwa ini riwayat-riwayatku. Maka kata beliau, kemudian hukmu riwayati bihi ikhtalafal ulama'u fi hukmi riwayati bil-i'lam ala qawlain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riwayat dengan menggunakan pengumuman. Ya, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama jawaz, yang pertama boleh. Wa huwa qawlu katsirin min ashabil hadits wal fiqhi wal usul. Yang demikian diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat banyak dari ulama alul hadis, ulama fiqih dan ulama usul. Ya, kemudian yang kedua ada mul jawaz, tidak boleh. Wa huwa qawlu ghairi wahidin minal muhaddithin wa ghairihim. Wa huwa sahih. Yang kedua, ketidakbolehan meriwayatkan dengan i'lam. Ini merupakan ucapan atau pendapat, ya, bukan hanya satu orang saja dari kalangan ahlul hadis. Ya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Li'annahu qad yu'limu syekhu anna hadzal hadits riwayatuhu, lakin la tajuzu riwayatuhu li khalalin fihi. Karena bisa jadi syekh mengumumkan bahwa ini adalah hadis, ini hadis adalah riwayatnya. Dia mengumumkan bahwa hadis ini adalah riwayatnya, ya, akan tetapi dia tidak memperbolehkan untuk meriwayatkannya. Kenapa? Karena hadisnya mu'al misalnya. Ada khalal, ada cacatnya hadis tersebut. Sehingga dia hanya mengatakan, ini riwayat saya, betul. Tapi bukan berarti kalian boleh meriwayatkannya dari saya. Kenapa? Ada cacatnya. Ya. Naam lau ajazahu bi riwayatihi, jazat riwayatuhu. Tapi kalau misalnya dia memperbolehkannya, mengatakan, silakan ya, ini riwayatku, silakan kau ambil misalnya. Ada tambahan perizinan dari beliau. Nah, demikian boleh, jazat riwayatku. Tapi kalau tidak, hanya sekedar mengatakan, ya ini adalah riwayat-riwayatku, maka kita tidak tahu ada cacat dalam hadis tersebut, sehingga dia tidak berkenan untuk meriwayatkannya. Sehingga barakallahu fiqh, ya, hanya sekedar i'lam, hanya sekedar pemberitahuan saja bahwa ini adalah riwayat syekh, ya, bukan berarti boleh meriwayatkannya. Kenapa? Karena ada kemungkinan riwayat-riwayat tersebut memiliki cacat, sehingga syekh tidak berkenan meriwayatkannya. Ya, syekh tidak berkenan meriwayatkannya. Makanya kalau ya kalau kita praktekkan di masa sekarang ini, kalau syekh menyebutkan tentang sesuatu, apalagi perkara yang sensitif, ya kita tanya dulu sama syekh, ini boleh disebarkan apa enggak? Karena biasanya, karena bisa jadi syekh mengatakan suatu hal yang sensitif, tapi tidak ingin agar diketahui orang banyak. Ya, minta izin terlebih dahulu, ini adabnya. Baik. Atau syekh ingin agar ini diketahui oleh sebagian orang saja, tidak diketahui oleh yang lainnya. Ya, banyak sebabnya mengapa kita memerlukan untuk meminta izin terlebih dahulu dari syekh. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, alfadul ada. Alfadul ada, bagaimana menyampaikan hadis yang didapatkan melalui al-i'lam. Yaqulu a'lamani syekhi bikada. Ya. Kalau dia mendapatkan hadis dari al-i'lam, ya. Dia menyebutkannya dengan apa? A'lamani syekhi bikada. Ya. Syekhku memaklumkan atau mengumumkan kepadaku riwayat ini. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala, sekarang beliau lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya, yakni al-wasiyah. Yang ketujuh, metode transfer hadis yang ketujuh adalah al-wasiyah. Suratuha, ya, bentuknya an yusya asyekhu inda mautihi au safarihi li syakhsin bi kitabin min kutubihi allati yarwiha. Seorang syekh mewasiatkan kepada muridnya ketika dia akan meninggal dunia atau ketika dia akan melakukan safar, ya, dia mewasiatkan sebuah kitab, ya, dari kitab-kitab yang berisi riwayatnya. Baik. Maka bagaimana meriwayatkan dari kitab tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan al-jawaz boleh. Wahwa qaulun li ba'di salaf, wahwa ghalat. Ya. Dan ini merupakan ucapan sebagian salaf. Namun ini keliru kata beliau. Li'annahu awsalahu bil kitab lam yusilahu biriwayatihi. Karena syekhnya hanya meriwayatkan syekhnya hanya mewasiatkan kitab, bukan mewasiatkan untuk meriwayatkan darinya. Ya. Jadi apa? Yang benar adamul jawaz wa wasawab. Yang benar adalah tidak boleh. Karena syekh hanya mewasiatkan kitab, bukan mewasiatkan mewasiatkan untuk meriwayatkan darinya. Baik. Kemudian al-fadul ada yaqulu awsa ilayya fulanun bikada. Ya. Bagi yang memperbolehkan maka lafaz untuk menyampaikan hadis dengan al-wasiyah awsa ilayya fulanun bikada. Ya. Si fulan mewasiatkan kepadaku dengan demikian dan demikian. Au haddatsani fulan wasiyatan atau dengan lafaz sama ya haddatsani fulan wasiyatan. Memberikan hadis kepadaku si fulan secara wasiyah. Kemudian yang terakhir al-wijadah. Al-wijadah ini nemu riwayat. Ya, nemu, dia nemu riwayat. Nemu kitab. Bukan diberikan oleh syekh, bukan diwasiatkan oleh syekh, bukan dikirimkan oleh syekh, tapi dia nemu. Misalnya ada buku syekhnya jatuh mungkin sudah bertahun-tahun, kemudian ternyata itu adalah buku yang berisi riwayat dari syekhnya. Nemu dia. Nah, bagaimana riwayat dari kitab yang dia temukan, kitab syekhnya yang dia temukan. Kata beliau al-wijadatu bikasril waw masdar wajada wa hadha masdar muwalladun ghairu masmu'in minal arab. Al-wijadah ini masdar dari wajada. Namun dia masdar muwallad. Yang namanya masdar itu kan dia didengar sebenarnya dari orang Arab, orang Arab yang menggunakannya, maka diambil dia jadi masdar. Masdar itu sumber. Namun dikatakan oleh beliau al-wijada ini masdar muwallad. Ya. Atau masdar masnu. Ya, masdar yang dibuat-buat. Kenapa? Ghairu masmu'in minal Arab. Karena lafaz wijada ini tidak didapatkan dari orang Arab. Orang Arab yang asli tidak menggunakan lafaz wijada. Wijada ini dibuat. Suratuha bentuknya an yajida talibu ahaditha bi khatti syekhi yarwiha. Yarifu talib khattah wa laysa lahu sama'un minhu wala ijazah. Ya, seorang murid menemukan hadis-hadis yang ditulis dengan khat syekhnya yang dia meriwayatkan hadis dari syekh tersebut. Dia mengetahui bahwa ini adalah tulisan syekhnya. Namun syekhnya belum pernah memperdengarkan hadis tersebut dan tidak juga memberikan ijazah untuk meriwayatkan riwayat tersebut darinya. Nah, ini gimana? Wah, ini riwayat dari syekh saya ini. Ini ada kitabnya. Ini khotnya syekh. Tapi saya enggak pernah dengar hadis ini dari syekh. Demikian juga saya enggak pernah mendapatkan ijazah dari beliau untuk meriwayatkan hadis-hadis ini. Bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana hukum periwayatan seperti ini? Kata beliau ar-riwayatu bil wijadah min babil munqati', lakin fiha naw'ut tisal. Maka riwayat dengan wijadah, ya, padanya terdapat keterputusan. Karena syekhnya tidak pernah memperdengarkan hadis dan tidak pernah juga memberikan ijazah. Tidak pernah memberikan ijazah kepadanya. Ya, lakin fiha naw'ul ittisal, akan tetapi di dalamnya terdapat ya bentuk apa? Ketersambungan. Ya. Jadi maksudnya wallahu taala a'lam, ya. Al-wijadah di sini beliau ragu-ragu juga dalam menghukumi al-wijadah apakah dia termasuk diperbolehkan atau tidak, karena di dalamnya kalau dibilang bersambung karena itu adalah khot dari gurunya, tapi karena dia tidak mendapatkan ijazah dan tidak mendengar dari syekhnya maka bisa dilihat ya bahwa itu adalah riwayat yang munqati', yang terputus. Kemudian al-fadul ada biha yaqulul wajid wajadtu bi khatti fulan au qara'tu bi khatti fulan kada. maka dia menyampaikannya. Kalau dia ingin menyampaikan riwayatnya, dia mengatakan wajadtu bi khatti fulan, aku temukan dengan khatnya si fulan, demikian dan demikian. Au qara'tu bi khatti fulan kada, atau aku membaca dengan khatnya si fulan, demikian dan demikian. Tsumma yasuqul isnad wal matan, kemudian baru dia bacakan sanad dan matannya. Jadi harus dia tekankan bahwa ya ini merupakan wijadah, dia dapatkan ya. Dia dapatkan dari riwayat syekhnya atau dia membaca dengan khot syekhnya. Baik, dengan demikian selesai kita dari pembahasan ya metode transfer hadis dari seorang guru kepada murid. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni kitabatul hadis wa dhabtuhu wa tasnif fihi. Ya. Penulisan hadis, kemudian pengoreksiannya dan juga kekeliruan yang ada di dalam apa yang ada di dalam penulisan hadis. Ya. Baik. Tercukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.